Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم حفظكم الله kita akan lanjutkan pada sore hari ini Kamis tanggal 17 Kamis tanggal 17 Jumatasan ya Jumatul Akhir dan atau tanggal 20 Januari 2022. Ini adalah pertemuan yang ke-40, halaman 85. Dan di PDF-nya ini kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan takdir. Nah, terakhir kemarin kita bahas tentang boleh orang mengetes tentang kita orang lain dengan pertanyaan tersebut. Sorohah roha, terus tentang itu melapangkan. Ketika orang mengatakan Ainallah, sama hari ini anak tanyakan ini kepada anak didik anak di Bina Madani. Rata-rata mereka menyebutkan sesuatu dengan kengawuran, ya, karena tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang mengenalkan tentang istilah-istilah seperti ini, dan semoga Allah Azza memberikan petunjuk hidayah kepada mereka juga kaum muslimin yang lainnya. Nah. Di sini kita kemarin membahas tentang al-iqrar. Amma al-iqrar fahuwa qalilu binisbati lima qablahu. Mithlu iqraruhu al-jariya allati sa'alaha aina Allah qalat fis sama' faqarraha wa qala a'tiqha. Jadi kemarin kita bahas tentang iqrar. Sebelumnya, sebelum pembahasan ini, kita membahas apa mas? Ada wabima wasofa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana Allah azza wajalla itu memberikan pensifatan. Ini pun sudah dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat maksudnya sifat untuk diri Allah azza wajalla. Allah Azza Wajalla sudah menjelaskan begitu juga Rasulullah SAW. Ya, wasafa Rasulullah SAW di Rabbihi yang qasimu salasati aqsamin. Rasulullah SAW itu mensifati Rabbnya itu ada tiga macam. Pertama, imma bil qaul dengan qaul dengan perkataan, aw bil fi'il atau dengan fi'il. Perbuatan au bil iqrar atau dengan ketetapan. Nah, amal qaul, sedangkan qaul itu sudah dijelaskan. Rasulullah SAW mensifati Rabbnya dengan apa? Rabbana, Allahumma Allahul ladzi fis sama. Rabbana. Ya. Kalau di sini Rabbuna bisa. Karena disebutkan di sini tidak ada munadinya. Rabbuna Allahul ladzi fis sama'i. Taqaddasa ismuka. Ya. Amruka fis sama'i wal ardi. وقوله في يمينه لا ومقلب القلوب وقوله في يمينه لا ومقلب القلوب ini akan ada penjelasannya ya. Dan ini sudah berlalu bahwa Nabi SAW itu mensifati Rabbnya dengan perkataan, yaitu dengan mengatakan Rabbuna, wahai Rabb kami, Rabb kami. Allahu ladzi fis sama. Allah itu berada di langit. Taqaddasa ismuka, maha suci engkau dengan namamu. Ya. Kemudian yang ba itu dengan fi'il, dengan perbuatan. Bahwa aqallu minal qaul, ini jauh lebih sedikit daripada perkataan. Itu sifat Rasulullah SAW mensifati Rabbnya dengan perkataan, itu jauh lebih sedikit daripada dengan perbuatan, itu lebih sedikit daripada perkataan. Kemudian juga dengan fi'il ini contohnya apa? Ya Rasulullah halakatil amwal. Wahai Rasulullah, ini harta ini sudah habis. Ya. Farafa ayadaihi. Kemudian mengangkat tangannya, mengatakan apa? Allahumma shahad, Allahumma shahad. Ya Allah saksikan, Allahumma shahad. Ya. Ala hal balagtu, ala hal balagtu. Qalu na'am, thalatha marat. Qala Allahumma shahad, Allahumma shahad. Yarfa' isba'ahu ila sama'. Mengangkat jari telunjuknya ke langit. Allahumma shahad, Allahumma shahad. Ini adalah sifat. Bagaimana Rasulullah SAW mensifati dengan perbuatannya, Allah itu berada di langit. Paham sampai sini mas? Nah, nanti akan ada pertanyaan. Bagaimana Rasulullah SAW itu mensifati Rabbnya? Ada tiga, sebutkan dalilnya. Teng, kan? Langsung. Wawunya langsung, langsung cungkir balik dia. Doma, doma. Nah, di sini yang disifatkan Rasulullah SAW tadi dengan perkataan. Perkataan banyak sekali mas. Perkataan banyak sekali. Kemudian contohnya Rabbuna, Allahul ladzi fis sama. Rasulullah SAW mengucapkan situ. Dan banyak lagi. Kemudian dengan perbuatan Allah masyad, dengan menunjukkan seperti ini. Kemudian yang lainnya juga ahyanan yadhkuru Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sifata min sifatillahi bil qaul wa yuakkiduha bil fi'li. Terkadang Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang sifat-sifat Allah azza wajalla dengan perkataan dan menetapkannya, menguatkannya dengan fi'il. Contohnya ada wa dzalika hinama tala qaulahu ta'ala, dan ketika itu Nabi SAW itu sedang membaca. Rasulullah SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allaha kana sami'an basira. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Fawadha'a ibhamahu ala udhunihi al-yumna. Suf. Nabi SAW itu setelah mengucapkan tadi, mengucapkan Inna Allaha kana sami'an basira. Kemudian fawada'a ibhamahu, ibham ya, ala udhunihi al-yumna. Seperti ini. Wallati taliha ala ainihi. Nah. Ini seperti ini. Bukan gini. Gini mas nih. Ala ainihi. Ya. Ala ainihi. Wa hadha isbatu lis-sam'i wal basar. Wal basari bil qawli wal fi'li. Ini adalah penetapan Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat sama dan basar. Mendengar dan melihat. Itu dengan perkataan dan perbuatan. Wa hinama hina idzin naqulu inna isbat ya inna isbati rasuli sallallahu alaihi wasallam lisifati yakunu bilqaul wa yakunu bilfi'li mustami'aini wa munfaridaini. Oleh karena itu kita katakan bahasanya penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penetapan Rasulullah SAW bagi sifat-sifat Allah Azza wa Jal itu terkadang bisa dengan perkataan, bisa terkadang dengan perbuatan, dan terkadang gabung jadi satu, atau terkadang sendiri-sendiri. Paham sampai di sini? Ya. Jadi ini kita lagi membahas tentang masalah apa, Mas? Nanti ingat yang datang belakangan wajib nanya yang datang duluan. Mas sedang bahas apa? Jadi yang datang duluan nanti akan menjelaskan. Bukan anak terus. Ini juga tes. Ya, tes. Antum itu nyimak atau minyak. Kalau antum minyak berarti sesuatu. Leset, Mas. Nah. Kemudian kita sedang membahas tadi perkataan, perbuatan, sekarang iqrar. Ketetapan. Ammal iqraru fahuwa qalilun binisbati lima qablahu. Kalau iqrar itu sangat sedikit sekali. Contohnya hanya di sini iqrarnya adalah ketetapan Rasulullah SAW kepada jariyah, kepada budak perempuan ketika Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kemudian qalat fis sama. Ya. Jariyah tadi mengatakan, menjawab fis sama, di langit. Faqarraha. Dan dia pun, ya, Nabi SAW pun mengakuinya, mengakui jawaban, apa? Jawaban jariyah tadi. Tidak menyalahkan, mendiamkan. Tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Itu takrir, Mas. Wa qala a'tiqha. Dan Nabi SAW terakhirnya di situ memerintahkan untuk apa? Merdekakan dia. A'tiqha. Nah, ini seperti ka'ikrarihi al-habri minal yahud alladhi ja'a wa qala li rasuli alaihi salatu wassalam innana najidu anna allaha yaj'alu samawati ala isba wal aradaini wal aradina ala isba wa suraya ala isba ila akhir al hadis. Fadhahika Nabi SAW tasdiqan liqalihi wa hada iqrar. Itu ini terakhir kita kemarin bahas yang berkaitan dengan iqrar. Dan iqrar ini, contoh iqrar ini enggak banyak, Mas. Jadi kalau misalnya enggak banyak, apa yang antum harus lakukan, Mas? Diendapin, Mas, di sini, Mas, diendapin. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar ini bisa mengumpulkan. Ya. Allahumma faqihna fid dinina. Ya. Seperti itu, Mas, harus doa. Terus doa. Enggak ada selesainya, enggak ada kata capeknya. Agar kita apa? Semuanya diberikan apa, Mas? Tunjuk pemahaman. Nah, di sini jelaskan ala isba fa dhahika Nabi sasam. Jadi ketika ka ikrarihi habri min al yahud, seperti ketetapan Nabi sasam. Nabi sasam itu mendiamkan, ada orang Yahudi yang datang, dia termasuk pendetanya. Alladhi ja'a, ketika datang kepada Nabi SAW, waqala li rasuli alaihi salatu wassalam, ya, ketika datang kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, innana najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba. Sesungguhnya kita dapati bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu telah menjadikan langit-langit ala isba. Yang pertama, ya, Allah Azza wa Jalla itu menjadikan, ya, segala sesuatu itu ala isba. Isba itu maksudnya dengan satu jari. Wal aradina ala isba, dan langit bumi itu juga atas satu jari. Wasuraya ala isba, dan bintang bintang as-sura, ya, itu juga ala isba. Ila akhir hadis, sampai akhir dari hadis itu. Fadhahika Nabi SAW, Nabi SAW itu pun senyum. Dhahika yadhaku, la tadhaki akhi. Itu ketawa. Kalau kita bisa ngekek. Kalau Rasulullah SAW, wa dhahika Nabi SAW tabassumuhu. Ya. Risalah, terutama Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, menyebutkan tentang tabassumnya Nabi SAW, sifat dhahiknya Nabi SAW itu adalah tabassum. Tidak sampai kelihatan gigi belakangnya sini. Wah, kalau anda, ini kan kelihatan semua. Nabi SAW itu cuma kelihatan depannya saja. Jadi seperti senyum. Apalagi tekaknya enggak pernah kelihatan, Mas. Kalau antum ketawa, misalnya antum ketawain hadung, saking dianya lucu kan, lucu-lucu. Kan hadung aja sebenarnya maknanya sudah lucu. Jadi kalau melihat dia, orang ketawa. Nah, ini enggak pernah namanya ketawa sampai kelihatan tekaknya. Apa yang menyebabkan seperti itu, Mas? Penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tertawa terlalu lepas itu juga bisa menyebabkan stroke, Mas. Tarik sini, Mas. Wah. Ini narik. Kalau biasa ini enggak ketarik. Antum coba liatin rahang antum. Ah. Ini makanya antum faham di sini dari hadis tabassam saja. Kalau misalnya orang ingin cocokologi, itu kenapa, Mas? Itu bisa orang menjembatani. Orang nggak boleh terlalu tertawa terbahak-bahak ataupun marah semarah-marahnya. Kenapa? Itulah yang memicu stroke. Kayaknya antum lihat, Mas, orang-orang yang stroke, nasallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik, itu rata-rata apa? Punya amarah yang tinggi atau rasa humor yang tinggi. Kenapa? Dia melakukan segala sesuatu itu mesti ima di kutub utara, ima di kutub selatan, Mas. Tanya sen kabeh, wis, rodol. Maksudnya apa? Ini, Mas. Ini antum pegang sini aja, Mas. Antum pegang sini, sekarang pegang semua leher biar bisa ngerasain. Antum buka rahang antum. Ah, sambil dangak. Ah, gitu. Bilang ha ha ha ha gitu. Hah? Iya. Iya. Apalagi itu. Ya. Berasa enggak sini? Ini ininya. Nah, ini tegang, Mas. Jadi kalau orang tegangnya lama, ketawanya lama, itu juga bahaya. Nah, apalagi ketika apa? Antum marahnya lama. Marah dan tertawa yang terbahak-bahak. Betul. Marah yang dahsyat itu ini baliknya lama. Ini baliknya lama. Jadi antum kalau misalnya lihat orang itu yang biasa membentak suara yang tinggi, itu biasanya seperti itu. Tanya sama Pak Kino, guys. Dari sekian banyak komandan-komandan Pak Kino yang sekarang sudah pensiun dan kena stroke, kira-kira gimana, Pak? Ada yang sudah pernah dapatin seperti itu, kan? Iya, rata-rata kenceng-kenceng suaranya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menyembuhkan. Termasuk saudara kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan dan menghapuskan dosa-dosa saudara-saudara kita. Ya, jadi ingat itu, Mas. Ternyata di balik itu saja ada penjelasan. Orang kalau tertawa, terbahak-bahak dengan waktu yang lama, ataupun marah yang terus-menerus dengan suara yang kencang, kemudian ini marahnya itu ini otot lehernya itu naik ke atas. Ya. Ini sudah tarik dan sini ada penyumbatan, Mas. Ini kalau bisa bilang asal-asal mafia, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari stroke, menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang sakoma. Ya. Dan harus banyak kita apa, Mas? Dawa mardokum bisodakoh. Obati penyakit kalian dengan sodakoh. Karena terkadang ada orang-orang yang Allah berikan rezeki berupa rasa sakit, tapi tidak menyadari bahwasanya rasa sakit itu adalah bukti cintanya Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa masa lalu. Saking gak sabarnya, terkadang orang memilih sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas. Idza qala qa'il, ma wajhu wujubil iman bima wasafa rasul bihi rabbahu aw ma daliluhu. Kalau ada yang berkata di sini, ma wajhu wujubil iman, apa ya, apa sisi pewajiban iman dengan apa yang Rasulullah SAW sifatkan untuk Rabb-nya? Au ma dalilu, apa dalilnya? Naqulu daliluhu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Maksudnya apa? Kenapa Rasulullah SAW itu boleh memberikan sifat kepada Allah Azza wa Jalla dan kita harus beriman dengannya, itu loh maksudnya. Paham enggak? Ya, antum cerna bahwasanya yang kita imani adalah apa? Allah mensifati untuk dirinya. Betul? Begitu juga Rasulullah SAW memberikan sifat kepada Rabb-nya. Betul? Nah. Itu di firman Allah Azza wa Jalla surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Di surat An-Nisa ayat 3:136. Antum lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabi, dan kepada kitab. Alladhi, yang nazzala ala rasulihi, yang turun kepada Rasulnya. Wal kitabi alladhi, dan kepada kitab yang anzala min qabl, kitab yang Allah telah turunkan sebelumnya. Ya. Wa kullu ayatin fiha, wa kullu ayatin fiha, di setiap ayat ini, Mas. Jadi kalau misalnya antum lihat tentang apa? Penjelasan itu. Ya. Penjelasan tentang berkaitan dengan di surat An-Nisa ayat 136 itu disebutkan wa kullu ayatin fiha, di setiap ayat di dalamnya ya dzukira anna rasulu anna rasula alaihi salatu wassalam mablaghun mubalighun afan. Ini jadi terancam. Terancam enggak jelas. Nah. Jadi ana ulangi wa qulu ayatin fiha dzukira anna rasula alaihi salatu wassalam mubalighun. Faya dalatun ala wujubi qabuli ma akhbara bihi min sifatillahi li'annahu akhbara biha wa balaghaha ilan nasi wa balaghaha ilan nasi wa kullu ma akhbara bihi fahuwa tablighun minallahi li'anna rasula alaihi salatu wassalam a'lamun nasi billahi wa ansahun nasi li'ibadillahi wa asdaqun nasi fi maqala wa afsahu nasi fi ta'biri fastama'a fi haqqihi min sifatil qabuli arba al-ilmu wa nushu wa sidku wal bayan fa yajibu alayna an naqbila kulla ما أخبر به عن ربه وهو الله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المنافقة من المنافقة والفلاسفة ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. Jadi kita katakan di sini tentang dalil yang ada di penjelasan ini, ya, berkaitan dengan berkaitan dengan apa yang dibahas disebutkan di surat An-Nisa ayat 136, yaitu setiap ayat itu di dalamnya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mubalighun. Mubaligh artinya apa? Yang menyampaikan. Ya. Rasulullah SAW itu mubaligh. Faya dalatun ala wujubi qabuli ma akhbar bihi min sifatillahi. Ini menunjukkan bahwasanya wajibnya menerima apa saja yang Rasulullah SAW kabarkan dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Li'annahu, karena Rasulullah SAW itu apa? Akhbar biha wa balaghaha ilan nasi. Karena Rasulullah SAW itu mengabarkannya dan telah menyampaikan kepada manusia. Wa kullu ma akhbar bihi bahwa tablighun minallahi, dan apa saja yang Rasulullah SAW telah kabarkan hakikatnya itu adalah tablighun minallahi. Ini apa? Sudah adanya tabligh. Tabligh itu artinya apa sih? Penyampaian. Jadi kata-kata ballagha yuballighu, ya, bahwa tablighun minallahi, ini penyampaian dari Allah Azza Jalla. Kenapa? Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semuanya wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi yang Rasulullah SAW bicarakan apa? Wahyu. Paham sampai sini? Jadi ketika Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu, maka itu pada hakikatnya adalah penyampaian dari Allah Azza wa Jalla. Paham? Maksudnya apa? Di sini kita tadi lihat Allah Azza wa Jalla memberikan sifat untuk dirinya. Paham? Begitu juga kita mengimani bahwasanya Rasulullah SAW memberikan sifat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pertanyaan, kenapa kita harus mengimani apa yang disampaikan Rasulullah SAW dengan apa yang Rasulullah SAW sifati untuk Rabb-nya? Tidakkah cukup kita itu mengimani dengan apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya? Kenapa harus Rasulullah SAW? Pak maksudnya sih. Nah, karena ini yang pertama. Ya. Bahwasanya ini yang pertama. Bahwa tablighun minallahi. Apa saja yang Rasulullah SAW sampaikan, ini adalah penyampaian dari Allah Azza wa Jal. Paham sampai di sini? Ini yang pertama. Wali anna Rasulullah alaihi salatu wassalam a'lamun nasi billahi. Ini yang kedua. Kata-kata mas. Li anna. Semuanya kalau ada li anna. Tuf, antum lihat. Li anna ini yang pertama. Kemudian. Yang mana? Ini li anna yang kedua. Makanya. Fahmu. Ya. Pemahaman terhadap nuskhah paragraf itu penting, Mas. Ada li anna berarti itu alasan, Mas. Maka jangan pernah antum kasih nama anak perempuan antum li anna. Ngeri itu, Mas. Alasan. Alasan, alasan, alasan. Limadha ta'akhkharta fil maji? Li anni. Ya. Kenapa kau datangnya terlambat, Mas? Li'an terus. Ya kalau di menu di gunung sana sebutannya bukan li'ani. Li'ani. Ya. Jadi ketika ada li'annahu, ini alasan yang pertama, Mas. Paham? Kemudian li'anna yang kedua, ini adalah yang kedua. Yaitu apa? Li'anna Rasulullah alaihi salatu wasallam a'lamun nasi billahi. Ini yang kedua. Ya, dan ini fawa tablighu minallah, ini adalah yang pertama. Wa ansahun nasi li'ibadillahi wa asdaqun nasi fi maqala wa afsahun nasi fi ta'biri. Rasulullah SAW itu adalah yang paling ansah, yang paling memberikan nasihat kepada orang, kepada manusia yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal. Yang paling tahu, manusia yang paling tahu tentang Allah Azza wa Jal. Manusia yang paling banyak menasihati tentang Allah Azza wa Jal kepada manusia. Wa asdaqun nasi fi maqala. Dan yang paling benar pengabaran dari manusia dengan apa yang dikatakan tentang Allah Azza wa Jal. Jadi kalau Allah Azza wa Jal sudah memberikan wahyu kepada nabinya, kemudian nabinya sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan kepada kita, maka itu adalah pengabaran yang benar, Mas. Ya. Ya, Mas. Semangat. Allahumma barik zadakum wa hirsan. Kemudian wa ansahun nas li ibadillahi. Ansah ini juga dari tadi, Mas. Paling giat, paling semangat dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Wa asdaqun nasi fi maqala. Dan yang paling benar perkataan manusia dengan apa yang beliau katakan. Wa afsahun nasi fi ta'bir. Dan yang paling fasih. Yang paling fasih bahasanya. Ya, paling pakem bahasanya dalam hal takbir, penyampaian. Ya, fajtama'a fi haqqihi min sifatil qabul arba. Maka berkumpulnya terhadap ya. Jadi berkumpulnya apa yang ada pada Rasulullah SAW itu terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu menjadikan al-qabul, diterima, harus diterima. Kenapa? Ada empat masalahnya, Mas. Kenapa di situ? Ansahun nasi li'ibadillahi, asdaqun nasi fi maqala. Ya. Karena ini ada arbaun. Yang pertama, al-ilmu, pengetahuan. Al-ilmu. Kenapa? A'lamun nasi. birabbihi Allah, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling tahu tentang Rabbnya dibandingkan manusia yang lainnya. Wan-nushu, nasihat. Paham sampai sini, Mas? Nasihat. Artinya apa? Nasihat Nabi SAW itu paling bagus. Wasidku, benar. Walbayan, jelas. Fayajib alaina an naqbala, maka wajib kita untuk apa, Mas? An naqbala kullama akhbar bihi, menerima apa saja yang Rasul SAW kabarkan tentang Rabbnya. Wajib itu, Mas. Kenapa? Karena sudah terhimpun darinya empat perkara. Apa? Al-ilmu, an-nushu, as-sidku, wal-bayan. Paham sampai sini? Ya. Kemudian, afsahu wa ansahu wa a'lamu min ula'ikal qawm alladhi tabi'ahum. Karena Rasulullah SAW itu afsah. Afsah itu maksudnya apa? Bahasanya itu paling bagus. Fasih. Ansah, yang paling giat semangat memberikan nasihat. Wa alam, yang paling berilmu. Min ulaikal qaum, dibandingkan dari kaum mereka, ya, mereka kaum. Maksudnya kaum. Kaum siapa? Alladzi tabi'ahum, yang mengikutinya. Min ulaikal qaum, kaumnya siapa? Alladzi tabi'ahum. Haula'i, kaumnya di sini adalah munatiqah wal falasifah. Munatiqah maksudnya di sini apa, Mas? Orang ahli mantik. Ya. Ini bisa kalau bisa munatiqah bisa juga. Ala wazannya sama, manatiqah dan falasifah. Ya, manatiqah wa falasifah. Orang-orang yang bergelut dengan ahli apa, ilmu mantik. Ilmu drewes, Mas. Alhamdulillah. Yes. Maksudnya ilmu drewes, maksudnya di sini apa? Menganggapnya diri mereka menggunakan istilah-istilah yang orang lain gak paham, tapi dianggapnya itu adalah yang paling wah. Sama halnya ketika antum berbicara dengan orang-orang yang punya titel-titel tinggi itu, Mas, itu mereka sering memberikan istilah-istilah yang orang awam pun susah, kecuali orang awam itu googling dulu. Kayak moderasi beragama itu bukan bahasa orang awam, Mas. Itu bahasa orang-orang di apa, Mas? Awalnya di jalur pendidikan. Pendidikan untuk orang-orang yang notabene belajar S2, S3. Tapi kemudian dibawa, diturunkan tahtanya ke orang-orang awam yang jeblok. Makanya orang-orang yang menganggap dirinya itu punya keistimewaan, punya titel dan seterusnya, mereka membawa istilah-istilah yang baru yang orang awam gak paham, yang akhirnya seolah-olah membodohi orang awam dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya itu bisa sangat bisa disederhanakan. Dan itulah kerjaannya orang-orang liberal, Mas. Tanya kalau misalnya dikatakan ya orang-orang liberal itu lebih banyak dakatirnya, Mas, dokter-dokternya, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang mikirnya orang semrawut. Orang semrawut itu ya seperti itu, Mas. Kebanyakan sini terlalu banyak ya istilah ini, istilah itu, istilah ini, istilah itu, padahal dasarnya itu enggak ada. Mereka mengambil, memperkaya diri dengan istilah-istilah yang baru agar meraih gelar-gelar itu. Sehingga itulah konteksnya orang-orang liberal. Ya, kayak misalnya orang disertasi tentang milku yamin menjadi S3, Mas. Aneh kan? Hanya di pelintir sana, pelintir sini. Akhirnya, yus, kue, ape, zina boleh. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum mafia. Dan itu tidak lain adalah kerjaan, apa Mas? Ini. Orang-orang yang ahli manatiqah. Kemudian falasifah, orang-orang ahli filsafat. Sebenarnya secara dasarnya filsafat. Misalnya antum mengatakan filsafat Islam. Itu kalau misalnya dibawa kepada konsep mensederhanakan apa yang di dalam istilah-istilah para ulama kemudian disederhanakan dengan bentuk ejawantah yang bisa difahami orang awam, itu masuk filsafat. Tapi ini ada filsafat yang tidak boleh disentuh. Yaitu apa? Filsafat-filsafatnya orang-orang Yunani. Ya, kayak misalnya apa? Filsafat orang Yunani, di semua alam ini, alam semesta itu hanya ada dua, makhluk dan khalik. Larinya kemana Mas? Al-Quran, makhluk. Itu juga bagian dari pengaruh besar dari orang-orang ya, manatik tadi. Dan falasifah. Kayak kenapa ada kemarin kita bahas Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian Asy'ariyah terjerembab tentang permasalahan apa? Al-Qur'an makhluk. Laisa bikalamillah. Asy'ariyah mengatakan apa? Al-kalamullah itu apa? Al-ma'na al-qa'im bi nafsihi. Makna yang bisa berdiri sendiri. Makanya kalau makna bisa berdiri sendiri, maka tidak bisa orang mengatakan apa? Aqimus shalata. Tentang dirikan sholat. Wah, sholat itu sudah, lafaz sholat itu sudah bisa berdiri sendiri. Tidak perlu kemudian dilaksanakan. Sudah bisa berdiri sendiri. Tidak perlu dilaksanakan. Dan ini yang sudah kita bahas panjang lebar tentang hal tersebut. Dan disebutkan oleh para ulama, Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah ini adalah masih termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah selama dia tidak bertentangan dengan konsep-konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berkaitan dengan penjelasan tentang kalamullah, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Paham maksudnya sini Mas? Ayo. Jadi tidak semua paket dari Asy'ariyah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apa saja yang menyelisihi dari ahlu sunnah wal jamaah, maka kita tidak akan katakan bahwasanya Asy'ariyah di sini adalah bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Kalamullah, tentang kalamullah, Asy'ariyah bukan bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah. Wa ma hadha yaqul, oleh karena itu ya Rasulullah bersabda subhanak, maha suci engkau, la uhsi tsana'an 'alaika. Artinya di sini beliau bersabda subhanak, la uhsi tsana'an 'alaika, anta kama asnaita 'ala nafsika. Ya. Jadi subhanak, maha suci engkau. La uhsi tsana'an, aku tidak mampu untuk menghitung pujian yang pantas 'alaika, tercurah kepadamu. Anta, engkau itu kama asnaita, sebagaimana yang engkau puji untuk dirimu. 'Ala nafsika, untuk dirimu. Paham ya? Kalau ada yang mengatakan ini, Ana setelah melihat Mas Furqan jadi pilek. Kira-kira boleh gak? Gak boleh, Mas. Karena nisbat ini pada Allah Azza Wajalla, bukan karena datangnya fulan. Ini juga bagian dari akidah. Ini biasanya kalau eksperimen ana, orang gampang pusing, gampang pilek karena ada perbedaan suhu, terutama di sini. Nah, suhu yang di luar sama suhu yang di dalam tubuh itu beda. Di sini terlalu panas, di luar dingin. Masuk sini, ini gogrokin dinding sini. Meler lah dia. Ya. Alhamdulillah lah kulihat. Nah, biasanya kong ngono emang. Nah, sekarang perkataan Syekhul Islam Demia yang baru, mas. Ini perkataan yang baru. Yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Kita wajib beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sifatkan kepada Allah Azza Wajalla. Nah, sekarang Mas Furq tanya kepada kepada Rizal. Kita bahas apa toh dari awal? Rizal, apa Rizal? Rasa buka Rizal, buka berarti sepatu Rizal. Cara yang berdampak. Ya. Surkot, ngomong mana? Dalilnya apa ini? Dia kejar terus sampai ini. Ini bukan tanato ya. Ini bukan tanato. Ini karena sudah kejadian, mas. Dan hanya sekedar untuk menjadikan tasik buat antum dari awal ketika antum datang lebih awal. Itu adalah bagian yang terbesar buat antum, bagian yang paling bagus buat antum untuk mengerekam dari awal itu pembahasannya tentang apa. Dan nanti antum yang datang terlambat-terlambat ini, dan semoga Allah Azza Jalla tidak menjadikan ini sebagai adat kebiasaan buat antum, ya. Doa aja, mas, tenang aja, mas. Ya, bukan adat kebiasaan antum untuk terlambat. Nah, itu antum harusnya bertanya kepada ikhwan-ikhwan yang datang awal. Makanya ini sedang ana berikan contoh. Jadi yang datang awalan itu jangan sampai ngantuk, mas. Kalau ngantuk, jawab ya. Tadi jawab apa ya? Bahasnya tentang Ustaz ngomong banyak sih tadi. Tadi sudah nyatet sih. Buka mana? Iya, bukan seperti itu. Berarti dia badannya ada di kajian, pikirannya entah kemana. Ya, intabe. Ya, maka perkembangan kajian kita itu semakin rumit dan sulit. Ya, akan tersensor setiap orang yang datang awal, datang terakhir dan ya. Oh, mas. Ah, berarti bukan apa ya. Ya, mas. Oh, bos. Ya, nek buka berarti aku lanjut bae. Padha wae soalnya. Ya, ini jelas. Ini sekarang kita bahas tadinya perkataan Syekhul Islam Taimiyah bahasanya kita itu harus wajib mengimani Allah Azza Jal dengan apa yang mengimani sifat-sifat Allah Azza Jal dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya. Dan begitu juga beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sifatkan untuk Rabb-nya. Dan Rasulullah SAW sifatkan untuk Rabb-nya itu ada tiga dari perkataan, perbuatan, dan ikrar, penetapan. Nah, dalilnya perkataan itu apa? Perkataan Rabbuna. Ya. Taqaddasa ismuk. Ya. Amruka fis sama. Dan yang lainnya. Itu artinya mengatakan subhana. Ya. Maha suci Allah. Dan Nabi SAW mengatakan tentang apa? Maha suci Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua tentang apa? Perbuatan. Perbuatannya adalah ketika Nabi SAW mengacungkan jari jemarinya. Allah masyhad. Seperti ini. Ya. Kemudian takrir. Nabi Sasam, ya, takrir itu adalah ketetapan. Nabi Sasam itu diem, tapi itu bagian dari persetujuan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Paham? Itu pertanyaan kepada Jariyah. Ainallah. Budak perempuan tadi mengatakan, Allah fis sama, Allah itu di langit. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, a'tikha. Ya. Dalam lafaz yang namanya, fa'innaha mu'minah. Ya. Bebaskan dia, merdekakan dia, karena dia itu adalah mu'minah. Nah, sekarang kita bahas tentang perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin. Ini lebih ngeri lagi, Mas. Karena ada istilah-istilah yang antum kalau enggak paham akan muter-muter terus, Mas. Ya, muter-muter terus. Jadi mengimani sifat Allah Azza Jal itu harusnya apa? Min ghairi tahrifin, tanpa tahrif. Ini begitu dulu. Enggak usah ana terjemahkan, biar antum nanti paham dulu. Biar enggak salah tompo. Min ghairi tahrifin, ini yang pertama, Mas. Antum tulis yang pertama. Wala ta'tilin, ini yang kedua. Tidak ada tahrif, tahrif tidak ada ta'til. Wa min ghairi taqyifin, dan tanpa taqyif. Wala tamtsilin, dan tidak ada tamtsil. Nah, ana bahas secara gampangannya, Mas. Ya. Tahrif itu melencengkan. Tahrif melencengkan. Melenceng. Antum harusnya jalannya ke kanan, malah ke kiri. Melenceng. Wala ta'til. Ta'til di sini attala, meniadakan. Ghair taqyif, tanpa taqyif. Mempertanyakan bagaimana. Ya, mempertanyakan bagaimana. Wala tamsil, dan juga tidak menserupamakan. Nah, nanti ada perbedaan antara tamsil dan tashbih. Apa perbedaannya? Ya. Sholat dua rakaat, Mas. Sholat dua rakaat dulu. Sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Syarah penjelasan di sini, fi hadil jumlati bayanun sifati imani ahli sunnah bisifatillahi ta'ala. Ya. Di sini bahasanya, fi hadil jumlati bayanun sifati imani ahli sunnati bisifatillahi ta'ala. Ini dalam jumlah ini, jumlah apa? Jumlah ini, Mas. Ini ada penjelasan. Ada penjelasan bayanu sifati imani ahli sunnah. Penjelasan tentang sifat imannya ahli sunnah wal jamaah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Fa ahli sunnati wal jamaati, ya, ahli sunnah wal jamaah ini apa, Mas? Di sini kaitannya, kalau misalnya penjelasan, ya, tentang ini, ya, sebutannya fa ahlu sunnati wal jama'atu, ahlu sunnati wal jama'ati, ya, yu'minuna biha imanan khalian min hadil umuril arba'ati. Mereka beriman dengannya. Ha itu apa, Mas? Biha. Yu'minuna biha apa? Sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Imanan khalian, iman yang kosong. Dari apa? Dari perkara yang empat ini. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan apa? Dengan tidak mencampur dengan empat perkara. Artinya pure, murni. Tidak ada tahrif, tidak ada ta'til, tidak ada takyif, dan tidak ada tamsil. Paham maksudnya di sini? Ya. Nah, sekarang, apa sih tahrif itu apa? Ya. Tahrif, tahu mas tahrif itu? Tadi apa? Apa? Ya, penyimpangan. Nah, penyelewengan. Nah, kalau misalnya sekarang, antum duduk nyaman kayak gini mas, harusnya ngelihat sana. Antum sudah ngelenceng ini. Itu tahrif. Tuh, dibilangin malah senyum-senyum ketawa-tawa. Itu tahrif mas. Karena seharusnya itu antum itu melek mas. Antum seger, buger, fokus. Ya. Jadi jangan sampai ngatakan, wah kayak ngaji-ngaji sing jenggot-jenggotan kayak kabutan jenggotnya juga gini. Dia ngomong gitu. Sampai geleng-geleng kepala. Allah san, ada aja ukurannya wong-wong ya. Ajib. Terjas. Ya. Tapi dia gak paham maksud dari jenggot ini mas. Kenapa? Tahu gak? Karena dia menahan beratnya jenggot itu biar tetap fokus. Nah. Wazadakumullah khairan. Semoga Allah menambahkan semua antum sehat, semangat mas. Nah. Dan doa-doa kebaikan ini mas, itu harus senantiasa antum lantunkan. Apalagi ini hujan. Ya. Menjelang iftar. Ini antum sempatkan untuk mendoakan kebaikan buat ikhwan-ikhwan. Kalau misalnya yang tadi antum ketemu nanti, yang datang belakangan, antum salami. Zadakullah khairan, semoga Allah menambahkan antum semangat. Ya. Data ta'akhir marasaniya, jangan terlambat lagi ya mas. Lama barik. Sesuk tak peduk po. Ya. Atau butuh biro mas. Ya. Ben toko ini cepat ditutup disik. Ya, misalnya seperti itu. Boleh-boleh aja. Halal. Nah, sekarang tahrif mas. Tahrif. Tahrif itu apa? At-taghyiru. Pengubahan. Wahwa imma lafdiyun wa imma ma'nawiyun. Pengubahan itu artinya bisa itu lafad atau dia itu maknawi. Bisa berubahnya apa? Lafad atau makna. Paham sama sih? Terus. Wal-ghalibu. Ghalibnya mayoritasnya mas. Lebih dominannya adalah anna tahrifal lafziya la yaqa. Kenapa? Wa idza waqa'a fa innama yaqa'u min jahilin. Fa innama yaqa'u min jahilin. Fa tahriful lafziyu yani taghyiru syakli. Fa masalan fama tajidu ahadan yaqulu alhamdalillahi rabbil alamin. Bifathid dal illa idza kana jahilan hadzal ghalib. Tuh, lihat ini contoh apa mas, tahrif yang gampang ya, cara dominan, cara generalnya mas yang sering terjadi ya, ghalibnya tahrif, bahasanya tahrif itu tahrif lafzi. Sekarang kita baru berbicara apa? Tahrif lafzi. Ya. Penyimpangan yang berupa lafaz. Itu layaqo, tidak terjadi, Mas. Kalau itu memang terjadi, maka terjadinya itu dari orang yang jahil. Jahil tahu enggak, Mas? Ya. Jahil tahu enggak? Bodoh. Nah. Fatahrifu lafziyu, maka tahrif yang lafzi, yakni taghyiru syakli. Itu apa? Perubahan harokat. Perubahan apa mas? Harokat. Contohnya, fama tajidu ahadan yakun, ya. Ya. maka apa yang kau dapati ada kalau seorang itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka dia sudah mengubah dal yang harusnya alhamdu menjadi alhamda, itu tahrif. Ya. Tahrif lafzi. Dan ini karena apa? Jahil. Karena apa? Jahil. Ya. Hadal ghalib ini secara kebanyakan terjadi seperti itu. Ya. Jadi kita tulis di sini apa Mas? Tahrif. Tahrif lafzi itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang jahil. Ya. Paham? Nah. Nah. Kemudian, lakin at-tahriful ma'nawi huwa alladhi waqa'a fi katsirin minan nas. Tapi tahrif ma'nawi inilah yang paling banyak menimpa orang. Terjadi banyak pada orang. Jadi penyimpangan yang berupa ma'nawi. Fa ahlus sunnati wal jama'ati imanuhum bima wasafallahu bihi, ya, wasafallaha bima wasafallaha bihi nafsahu qalin min at-tahrifi yani taghyirul lafzi aw al-ma'na. Nah, jadi atau di sini kalau misalnya kita ulang, ya, lakin tahriful ma'nawi, ya, lakin at-tahriful ma'nawi huwa alladhi waqa'a fihi katsirun minan nas. Fa ahlus sunnah wal jama'ati imanuhum bima wasafa Allahu bihi nafsahu. Imanuhum bima wasafa Allahu bihi nafsahu qalin min at-tahrifi yani taghyirul lafzi awil ma'na. Ya. Namun tahrif ma'nawi ini paling banyak menimpa kepada kebanyakan orang. Dan ahlu sunnah wal jamaah imannya mereka dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya qalin min at-tahrif, kosong, tidak ada dari tahrif. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Anti tahrif. Ya. Tahrif apa? Ma'nawi. Yani taghyir lafzi awil makna, yaitu mengganti lafaz, penggantian lafaz atau penggantian makna. Ya. Kemudian taghyirul makna, ya. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah salat maghrib. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.